Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsa. Man du'ifa min ahli al-ibadah li su'i hifdhihi. Dzakara at-Tirmidzi rahimahullah annahu rubba rajulin salihin mujtahidin fil ibadah wa la yuqimu syahadata wa la yahfaduha. Wa kadzalika al-haditsa li su'i hifdhihi wa kasrati ghaflatihi. وقد سبق قول ابن المبارك في عباد ابن كثير وعبد الله ابن محرر وروى مسلم في مقدمة كتابه من طريق محمد بن يحيى ابن سعيد القطان عن أبيه قال لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث وفي رواية لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث قال مسلم يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب وروى أيضا بإسناد له عن أيوب قال إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على tamrataini maraitu shahadatahu jaiza warwa ibn adi bi isnadihi an abi asim annabil qal maraitu salih yakdhibu fi shay'in akthara min alhadith warwa ibn abi hatim bi isnadihi an abi usama qal إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا يعني يحدث بما لا يحفظه وروى عمر الناقد سمعت وكيعا يقول وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل فقال ذاك رجل صالح وللحديث رجال وروى ابن عيم بإسناده عن ابن مهدي قال Fitnatul hadithi ashaddu min fitnatil mal wa fitnatil walad. La tushbihu fitnatuhu fitnatan. Kam min rajulin yudhannu bihil khairu qad hamalahu fitnatul hadithi alal kadhib. Yushiru ila anna man haddatha minas salihin min ghairi itqanin wa hifdin fa innama hamalahu ala dhalika hubbul hadithi wa tashabbuh bil huffaz fa waqa'a fil kadhibi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa la ya'lam wa law tawarra'a wa taqallaha la kaffa 'an dhalika fasalima qala abu kilabah 'an ali ibn al-madini su'ila yahya ibn sa'id 'an malik ibn dinar wa muhammad ibn wasi' wa hasan ibn abi sinan fa qala ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه وقال الجوزجاني سمعت أبا قدامة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له إنما هو أمانة تأدية ta'diyatul amana fi dhahab wal fiddah aysaru minhu fil hadith wa yurwa an abi abdillah ibni manda qal idha ra'aita fi hadithin haddathana fulan az-zahid faghsil yadaka minhu wa qala ibn adi as-salihuna qad wusimu bihadha al-ismi ay yarwu ahaditha fi fada'ilil a'mal mawdu'atan biwatil mawdu'atan bawatil wa yuttahama jama'atun minhum bi wad'iha intaha Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Hilal At-Tirmidzi karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di 1 halaman 93. tentang masalah yang ketiga, yaitu man du'ifa min ahli al-ibadah li su'i hifzih. Orang yang dilemahkan, ya, maksudnya dalam hadis, dari ahli ibadah karena buruknya hafalan. Jadi bagusnya seseorang dalam ibadah belum tentu dibarengi dengan apa? Bagusnya dalam hafalan. Bahkan sering kali ya, dijumpai orang itu bagus dalam ibadah tapi itu buruk hafalannya. Jadi bukan sesuatu yang melazim, yang melazimkan kalau dia bagus ibadahnya berarti bagus hafalannya, ya enggak mesti juga. Nah, ini masalah yang ketiga dalam ilmu hadis. Imam At-Tirmidzi rahimahullah sebutkan annahu rubba rajulin salihin mujtahidin fil ibadah wa la yuqimu syahadata wa la yahfazuha. Kadang seseorang itu saleh, orang saleh, rajin dalam ibadah, tapi dia tidak bisa menegakkan syahadah. Artinya kalau dijadikan saksi enggak bisa. Wala yahfazuha, dan tidak bisa menghafal apa? Syahadah. Apa yang dia saksikan itu dia ceritakan lagi, itu beda. Paham? Tidak betul-betul apa? Persis seperti yang dia saksikan. Wa kadzalika al-hadis, demikian pula hadis itu. Ya, dia tidak bisa menegakkan periwayatan hadis. Orang soleh, rajin ibadah, tapi untuk bersaksi dia enggak bisa. Untuk meriwayatkan hadis enggak bisa. Lisu'i hifzi, karena hafalannya apa? Buruk. Wa kathrati ghaflatih, dan banyak apa? Lalai dalam persaksian atau periwayatan tadi. Artinya banyak hal-hal yang miss. Paham? Jadi misalnya dia menyaksikan suatu peristiwa yang satu jam yang lalu, terus dia ceritakan kepada orang apa yang terjadi. Yang dia ceritakan itu paling apa? Satu dua informasi, tapi yang lainnya gak inget. Paham? Paling yang dia ingat cuma satu dua saja dari peristiwa itu. Itu pun salah. Gak gitu sebetulnya. Nah, itu. Jadi gak mesti orang itu soleh, rajin ibadah, terus hafalan bagus. Gak mesti. Waqad sabaqa qawlu ibn al-Mubarak fi Abbad ibn Kathir wa Abdullah ibn Muharrar. Dan sudah lewat perkataan ibn al-Mubarak tentang Abbad ibn Kathir, Abdullah ibn Muharrar. Ini contohnya ya. Orang soleh, rajin ibadah, tapi untuk syahadah dan riwayah dia enggak, bukan ahlinya. Paham? Imam Muslim dalam mukadimah kitabnya, kitab Sahih Muslim, meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari ayahnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Qala, dia berkata, "Lan tara salihina fi syai'in akdzaba minhum fil hadis." Kamu tidak akan pernah lihat orang soleh dalam sesuatu lebih dusta daripada orang soleh dalam hadis. Artinya ada saat di mana apa? Soleh, tapi kalau dalam meriwayatkan hadis itu kayak gitu, bohong. Nah, itu kan bikin bingung ya. Itu orang soleh kok macam ibadah dia. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin. Masa kamu bilang kadzab, pembohong? Wah, kamu bahaya. Darah ulama beracun ya. Darah ulama beracun udah keluar. Ya enggak gitu. Diperiksa dulu apa yang dia ceritakan, yang dia sampaikan. Buktikan. Enggak betul. Ya, kalau enggak betul terus dibilang apa? Jujur. Ya kadib lah. Oh. Tapi dia orang soleh. Itu masalah lain. Paham? Masalah lain. Kesolehannya itu urusan dia. Tapi dalam ilmu periwayatan itu ada aturan. Paham? Dalam bersaksi ada itu ada aturan. Ya kan? Nah. Hasbunallah wa fi riwayah. Dalam satu riwayat Yahya bin Sa'id al-Qadhan mengatakan lam taro ahlal khair, bukan lafaznya as-salin tapi ahlul khair, orang baik. Kamu tidak akan lihat orang baik fi syai'in dalam sesuatu akdzaba, yang lebih dusta minhum fil hadis, daripada orang baik dalam hadis. Jadi orang baik itu ada apa? Ada kalanya dia terjatuh dalam kesalahan besar, berbohong. Nah seringnya itu dalam hadis, dalam riwayat. Nah Imam Muslim juga mengatakan yaqul, dia mengatakan yakni Yahya bin Sa'id yajri al-kadhibu ala al-sinatihim, yakni berjalan kebohongan itu lewat lisannya orang soleh atau orang baik. Wala yata'ammadun al-kadhib, tapi mereka enggak menyengat, enggak sengaja, enggak ada niat bohong. Cuma memang hafalannya apa? Masalah ini. Daya ingatnya masalah. Orang yang enggak teliti kalau ngasih riwayat, ngasih informasi itu dia enggak teliti. Karena memang enggak memfokuskan diri di situ. Nah sering sekalinya bukan yang disengaja tapi apa? Ya karena memang buruknya hafalan. Kalau hafid Quran gimana? Dia hafid Quran itu. Masa kamu bilang kagak? Hafalannya kuat itu. Al-Quran 30 juz dia. Nah, apakah melazimkan berarti hafal hadis? Tidak. Tidak juga, paham? Apakah melazimkan dia hafal dalam bidang yang lain? Tidak juga. Paham? Nanti kalau kamu belajarnya keunikannya rawi-rawi hadis itu ada. Dia itu imam dalam qiraah, dalam Quran. Tapi dalam hadis? Tidak bisa dipercaya dalam hadis. Kacau gitu. Tapi kalau Quran, wah jago nih. Ada yang kayak gitu. Jadi jangan bingung ya. Nah. Ya kalau orang itu bisa menguasai semua itu bukan mustahil, ada juga ya. Tapi gak mesti. Nah. Kadang orang itu imam di satu bidang, ahli di satu bidang, tapi di bidang lain dia bukan ahlinya. Itu banyak yang bukan hal yang apa aneh, banyak. Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ayyub Sakhtiyani rahimahullah qala innali jar, sungguh saya punya tetangga. Tsumma dzakara min fadli, kemudian dia sebutkan apa keutamaan tetangganya. Orangnya begini, begini, begini. Orang baiklah. Terus dia berkata, walau syahida indi ala tamrotain, seandainya tetangga saya yang baik tadi bersaksi di sisi saya atas dua kurma, maro'aitu syahadatahu ja'isa, saya tidak menganggap syahadatnya itu apa? Bisa diterima. Walaupun saya tahu tetangga saya itu orang baik, tapi kalau saya bersaksi, saya masih nggak bisa menerima kalau dia jadi saksi. Jadi nggak mestinya orang baik terus layak jadi saksi. Kalau kita kan paling gampangnya, siapa saksinya? Cari aja orang soleh. Orang soleh itu biasanya bagus lah. Belum tentu. Orang baik belum tentu apa? Layak ya, berkualifikasi gitu ya dalam persaksian. Lain lagi masalah lain. Jangan di dicampur-campur ilmunya. Itu babnya lain. Nah, Ibnu Adi rahimahullah menurutkan dengan sanadnya dari Abi Asim An-Nabil, dia berkata, "Ma ra'aitu salihan yakdhibu fi syai'in akthar min al-hadith." Saya belum pernah lihat ya, orang saleh dusta dalam sesuatu lebih banyak daripada hadis. Kebanyakan orang saleh itu bohongnya dalam masalah hadis. Padahal bohong dalam masalah hadis kan bahaya kan? Tapi justru itu banyak terjadi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Usama, dia berkata, "Inna rajula yakunu salihan wa yakunu kadzdzaban." Kata Abu Usama, sungguh orang itu dia jadi orang saleh sekaligus apa? Pendusta. Saleh kadzdzab. Dia orang saleh baik, tapi pendusta. Ya, ini artinya apa? Yuhadisu bima la yahfad. Karena dia menyampaikan hadis riwayat yang dia enggak hafal betul. Yang nanti kalau orang itu mau ngecek, enggak betul beritanya. Amr An-Naqid rahimahullah meriwayatkan. Ya, katanya sami'tu Waqi'an yaqul. Saya pernah mendengar Imam Waqi' mengatakan, "Wa dzukira lahu hadis yarwihi Wahb bin Ismail." Di sisi Imam Waqi' disebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Wahb bin Ismail. Faqal Imam Waqi' berkata, "Dzaka Wahb bin Ismail itu rajulun saleh, orang baik. Walil hadis rijal." Tapi untuk dalam masalah hadis itu ada ahlinya sendiri, artinya bahasa halusnya Imam Waqi, tapi dia bukan ahlinya dalam hadis. Tapi dia orang saleh, orang baik ini. Paham? Cuma jangan dialah, cari yang lain. Dia bukan ahlinya dalam hadis. Walil hadis juga. Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi. Katanya, "Fitnatul hadis asyaddu min fitnatil mal wa fitnatil walad." Fitnah hadis lebih berat daripada fitnah harta dan fitnah anak. Ayat. Al-mal wal banun zinatul hayat dunia. Harta dan anak lagi itu perhiasan hidup dunia. Paham? Likulli ummatin fitnah wa fitnatul ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnahnya umat itu apa? Harta. Al-walad mabkhalah, majmanah. Anak itu bisa bikin orang itu apa? Bakhil. Paham? Pelit. Anak itu bisa bikin orang itu jaban, pengecut, penakut. Fitnah harta dan fitnah anak itu besar ya. Paham? Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian itu fitnah. Tapi kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, fitnah hadis lebih berat daripada fitnah harta dan fitnah anak. Gimana begitu? La tushbihu fitnatuhu fitnatan. Fitnahnya hadis itu tidak menyerupai fitnah yang lain. Berat. Kam min rajulin yuwannu bihil khair. Berapa banyak orang yang diduka orang baik. Qad hamalahu fitnatul hadis alal kadib. Tapi fitnah hadis membawa dia untuk berbohong. Aslinya orang baik, tapi dalam masalah hadis dia apa? Tidak bisa menahan dirinya sehingga berbohong. Nah, walaupun kebanyakannya enggak disengaja, ya, tapi kan bohong. Nah, kata Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Mahdi di sini yusyir, dia mengisyaratkan, "Ila anna man haddatsa minas salihin," bahwa orang yang menyampaikan hadis dari kalangan orang saleh min ghairi itqanin wa hifz, tanpa memutinkan hafalannya, fa innama hamalahu ala dhalik, yang membawa dia berani meriwayatkan suatu hadis padahal dia belum mutqin, hubbul hadis, karena dia cinta hadis, wa tashabbu bil huffaz, pengen memposisikan diri seperti apa, para penghafal hadis itu. Ya menggoda kan, wah jadi orang yang punya riwayat hadis kan keren gitu ya, apalagi kalau banyak orang yang apa datang, saya ingin ngambil hadis, wah godaan ya, godaan. Fawaqa'a fil kadibi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la, sehingga dia terjatuh dalam dosa apa, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tidak mengetahui, karena godaan tadi, ada orang datang ingin ngambil hadis dari dia, wah istimewa berarti saya dipandang sebagai ahli hadis, godaan. Walau tawarra'a wattaqallah, seandainya dia wara', hati-hati bertakwa kepada Allah, kalau enggak mungkin betul, mending bilang apa, enggak bisa, saya belum mungkin. Seandainya dia seperti itu wara' dan bertakwa, lakaffa an dhalik, niscaya dia menahan diri dari apa, menyampaikan, karena dia merasa belum mungkin. Pasal 5. Nah, ketika dia menanti dia selamat. Tapi kebanyakan yang orang yang begitu apa? Enggak tahan. Enggak tahan. Ujiannya ya. Ya kalau misalkan ya. Ustaz Bilal ya, di Abu Bilal disuruh tampil ya, ceramah. Silakan Ustaz. Apa yang saya bawakan? Kenanya aja lah. Ya. Sumu tasihu. Puasalah kalian, kalian akan sehat. Sebagaimana sabda Nabi. Sabda Nabi sallam. Dari mana itu Ustaz? Ya itu banyak orang saya dengar di ceramah-ceramah bilang begitu, itu hadis ini. Hadis? Sudah diperiksa belum? Belum. Ya kebetulan disuruh ceramah, saya enggak punya bahan ya. Jangan. Mending apa? Kalau enggak hafal mending apa? Ambil itu Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin. Kamu baca kan lebih selamat toh, daripada kamu nyampaikan sesuatu yang kamu sendiri enggak tahu itu benar apa enggak ya. Allahu a'lam. Ingat, atau mending ambil mushaf, bacain ayat Quran, kamu terjemahkan. Kalau bisa ya. Masih lebih selamat enggak? Selamat. Iya. Atau kamu pengen ada tafsirnya, ya baca tafsir As-Sa'di. Baca ayatnya, terjemahkan ayatnya, baca tafsirnya, selesai. Lebih aman kan? Daripada maksa. Ayo Ustaz, ya, sampaikan nasihat tentang menuntut ilmu. Wah, yang dipikirannya apa ya? Hadis tentang menuntut ilmu apa ya? Oh, talabul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu. Ya, ada utlubul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kan itu banyak terkenal ini ya. Tapi dia enggak teliti. Apa benar itu hadis? Banyak enggak penceramah yang begitu? Enggak teliti dulu. Nah, makanya Imam As-Sakhawi rahimahullah punya kitab namanya Maqasidul Hasan. Ya, kumpulan hadis-hadis yang masyhur, tapi itu sebenarnya hadis enggak ada asal usulnya dari mana itu. Cuma orang banyak bilang itu hadis ya. Tapi jijin bukul. Banyak kata-kata yang orang itu menganggap itu hadis padahal bukan hadis. Nanti terjatuh dalam dosa apa? Dusta atas nama nah? Ya kalau enggak sengaja berharap ya mudah-mudahan dimaafkan lah. Kan enggak sengaja ini. Cuma kan enggak bagus ya walaupun enggak sengaja. Karena ancamannya keras loh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min nar. Siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat tinggalnya di neraka. Wah, ngeri. Itu, walaupun itu ancaman kalau sengaja. Kalau enggak sengaja, ya mudah-mudahan dimaafkan. Cuma jadi masalah nanti kan. Makanya lebih warok saja, lebih bertakwa saja. Kalau memang bukan ahlinya ya enggak usah lah. Mending langsung lihat buku daripada gaya-gayaan. Oh, aku kalau ngaji enggak pakai kitab. Blang blang. Hadisnya enggak tahu campur baur ini ya. Dibilang Bukhari Muslim padahal Bukhari Muslim. Lafadznya juga awut-awutan. Retokan. Pusing ini yang dengar. Yang dengar enggak tahu kan. Oleh yang dengar sama-sama enggak tahu, waduh tambah jer. Ini mau dibawa kemana itu madunya? Ya, bahaya lah. Gak apa-apa, mending baca buku. Terus dibilang, ala ustaz, apa itu ngaji kok masih baca buku? Arba'in nama ini lo gak hafal dia. Gak masalah, yang penting benar. Daripada sok-sokan hafal padahal kacau. Mending mana? Ini kan apa itu Ustaz Ilham? Baca Quran loh masih pakai mushaf. Lu apa masalahnya? Masih mending daripada sok-sokan hafalan apa? Baca apa namanya Al-Baqarah tiba-tiba hatta apa akhirnya juz amma. Awalnya Al-Baqarah tapi kok penutupannya juz amma. Loncatnya lo jauh. Nyasar. Jauh. Nah, daripada mempermalukan diri sendiri, mending baca aja dari mushaf. Oh, enggak ada yang salah kok. Jadi kalau dalam sholat jangan. Jangan kemudian. Oh, berarti baca lewat mushaf lebih aman. Itu namanya takalu, maksa gini, bang. Jangan takalu. Kalau dalam sholat ya, fakro umat ya, saya minal baca dia yang gampang. Bang. Ini kalau jemaahnya bilang, hey, imam, urusan imam, bisa aman terus. Silakan cari tempat lain bisa, kok masjid banyak. Ya. Bang, jangan begitu ya. Al-Quran itu masani, bacaan yang diulang-ulang gak jadi masalah. Kalau kamu pernah baca riwayat hadis Nabi ya, ada seorang sahabiah, dia hafal surat Qaf wal-Quranil Majid itu dari dengeri khutbah Jumatnya Nabi SAW. Artinya sering dalam khutbah Jumat Nabi itu baca surat Qaf. Saking seringnya diulang-ulang surat Qaf dalam khutbah, ada sahabat yang apa? Hafal surat Qaf dari nyimak khutbahnya Nabi. Artinya diulang kalau memang apa? Yang dia bisa itu atau memang di situ apa ada makna-makna yang bagus yang menggugah hati. Nah, jangan maksa diri apa? Saya mau baca Al-Baqarah tapi akhirnya bacanya apa enggak apa jangan la hamla wala quwwata illa billah. Itu memang membuat fitnah kan, membuat fitnah. orang yang aslinya baik jadi tercoreng kebaikannya karena tergoda untuk tampil menyampaikan hadis padahal dia belum ngerti masalah hadis. Fawaqa fil kadhibi 'ala an-nabi wa la ya'lam walau tawarra'a wa taqamma la kafa an yalika fasal. Abu Qilabah rahimahullah mengatakan dari Ali bin Madini, dia mengatakan Yahya bin Said Al-Qattan, gurunya Ali bin Madini, pernah ditanya tentang Malik bin Dinar, Muhammad bin Wasi', Hasan bin Abi Sinan. Maka Yahya bin Said Al-Qattan berkata, "Ma ra'aitu as-salihina fi syai'in akdaba minhum fi al-hadis." Saya belum pernah melihat orang-orang saleh dalam sesuatu yang lebih pendusta daripada mereka dalam hadis. Artinya itu orang-orang soleh, cuma mereka itu enggak menguasai ilmu hadis, akhirnya terjatuh dalam apa? Kedustaan. Kenapa begitu? Li'annahum yaktubuna an kulli man yalqaun. Karena mereka itu mencatat hadis dari siapa saja yang dia temui. Pokoknya kamu punya hadis, enggak peduli ini orang layak enggak dicatat hadisnya, pantas enggak diambil riwayatnya, pokoknya asal tulisan. La tamyiza lahu fi, tidak bisa membedakan mana orang yang bisa dicatat hadisnya, mana orang yang tidak bisa dicatat, mana yang bisa diambil riwayatnya, mana yang enggak bisa diambil. Sehingga terjatuh dalam banyak apa, kesalahan dalam riwayat. Al-Juzajani mengatakan, saya pernah mendengar Abu Qudamah berkata, saya pernah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, rubba rajulin salihin law lam yuhadis kana khairan lahu, kata Yahya bin Sa'id al-Qattan. Kadang orang saleh itu seandainya dia tidak menyampaikan hadis itu lebih baik daripada apa, lebih baik bagi dia. Dia maja lebih baik. Kenapa? Innama huwa amanah, karena menyampaikan hadis juga apa? Amanah. Ta'diyatul amanah fi dzahabi wal fiddah aisar minhu fil hadis. Menunaikan amanah dalam emas dan perak masih lebih enteng daripada menunaikan amanah dalam hadis. Padahal dalam usang uang berat enggak itu? Nah, ya. Farhad, tolong belikan aqua ya. Ini uang 1.000. Beli. Paham. Contohnya barat ya. Jangan tersinggung. Pas kebetulan beli di Indomaret ada diskon ini. Wah, ini harga normal 50.000. Karena diskon jadi 25.000. Mantap. Iya kan? Smart. Iya, gitu. Tak kasihkan uang kembaliannya dengan harga normal, apa harga diskon? Hah? Ujian enggak tuh? Ya. Ujian. Ah, harga normal aja lah. Rezeki anak soleh. 25.000 yang masuk kantong. Ini, Ustaz. Ya. Kembaliannya 50.000. Karena harga normal. Ya. Padahal saat itu lagi diskon. Ujian gak tuh? Ujian. Hati-hati malamnya. Nah, kembalikan aja padanya. Nanti kalau usahanya bilang kok murah sekali. Iya, kebetulan ada diskon. Ini buat kamu. Gak enak tuh. Halal. Betul, itu namanya rezeki anak soleh. Tapi kalau sebelum itu bukan rezeki anak soleh. Gak amanah, bang. Jadi jujur aja, kalau emang rezekinya itu 25.000 tadi rezekinya kamu, pasti dapat. Ya. Yang penting jujur aja. Oh, kok murah sekali? Iya, pas kebetulan tadi ada diskon. Dah, ya. Ambil sekalian kembali semua. Wah, rezeki enak soalnya. Nah, bagus. Nah, jadi jangan langsung apa disiasati dengan diakal-akalin gitu. Jujur aja. Oh ternyata nanti ustaznya kok apa enggak ngasih apa? Ya sudah. Ya setidaknya kamu apa? Jaga amanah. Itu berat loh. Nah, dalam masalah hadis kata Yahya bin Sa'id al-Fattan itu lebih berat. Paham? Nambah-nambahi kata, ngurang-ngurangi kan? Kata atau susunannya apa? Dibulak balik yang bisa merubah makna. Bahaya enggak itu? Bahaya. Iya. Ini kan korupsi dalam apa? Informasi. Diriwayatkan dari Abu Abdullah bin Mandar rahimahullah, beliau mengatakan idza ra'aita fi hadis, kalau kamu lihat dalam hadis ada sanadnya, haddatsana fulan az-zahid, telah menceritakan kepada kami fulan orang yang zuhud. Kalau kamu ketemu hadis sanadnya begitu, kira-kira gembira atau waspada? Wah, berita orang zuhud ya, masyaallah. Kayak gembira ya. Apa kata Ibnu Mandar? Fagsil yadaka min, cuci tanganmu darinya. Artinya apa? Hati-hati. Justru yang kayak gini masalahnya, biasanya masalahnya. Kenapa? Ya karena orang zuhud itu cuma fokus dalam masalah ibadah. Tapi dia gak ngerti hati. Tapi kalau kita kan kebalik ya. Wah orang zuhud langka ini. Biasanya dia gak suka apa, nyala-nyala orang kan? Zuhud nih. Nah, justru disitulah kata Ibnu Mandah waspadanya. Kamu harus cuci tanganmu dari hadis model begini. Artinya bersih-bersih ya. Waspada. Lebih teliti lagi. Lebih cross checknya lebih apa? Lebih maksimalkan lagi. Khawatir apa? Dia itu enggak teliti dalam hadis. Memang orangnya zuhud, soleh gitu. Tapi belum tentu dalam hadis itu apa? Dia paham. Ini. Ibnu Adi mengatakan as-salihun qad wusimu bihadzal ism ayyaru ahaditha fi fadailil a'mal mawdu'atan bawatil. Orang soleh itu kadang dikenal dengan nama ini yang meriwayatkan hadis dalam fadailul a'mal, hadis-hadis palsu dan batil. Nah, wa yattaham jama'atun minhum biwad'iha, bahkan sekelompok dari orang soleh ada yang tertuduh memalsukan hadis. Ada dia orang soleh. Itu kenyataannya. Jadi ya harus lebih apa? Lebih hati-hati, lebih waspada. Untuk Malik bin Dinar, Hasan bin Abi Sinan, Al-Hafiz dalam At-Taqrib mengatakan shaduqun 'abid, dia orang jujur ahli ibadah. Walam yudha'if huma, Ibnu Hajar tidak mendhaifkan keduanya. Adapun Muhammad bin Wasi', Ibnu Hajar berkata thiqatun 'abid katsirul manaqib, dia orang thiqah ahli ibadah, banyak kemuliaan. Naam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini kan kalau dari orang yang apa, zahid Ustaz ya. Kalau dari orang yang warok itu beda lagi Ustaz ya. Kalau misalkan di teologi ya, intinya kalau orang itu masih ditakdil hanya dalam kesolehan pribadinya saja, itu belum cukup. Belum cukup untuk aman dari riwayatnya. Paham? Karena syaratnya rawi yang diterima itu di samping adil juga apa? Dhabit. Nah, yang kedua ini yang jadi masalah biasa. Kadang dia muslim, ya orang bertakwa, saleh, bukan orang fasik. Cuma kebobitannya yang jadi masalah. Jelas? Ya karena kemungkinan kan habis waktunya buat apa? Ibadah. Sehingga kurang perhatiannya dalam apa? Hal-hal yang lain. Jadi walaupun enggak mesti juga ada juga orang yang ahli ibadah juga bagus dalam riwayatnya. Ya semua kembali kepada apa? Pembahasan masing-masing. Tidak bisa jadi kaidah juga, Pak. Cuma jangan apa? Jangan melazimkan kalau orang soleh pasti riwayatnya thiqah gitu ya. Belum tentu. Belum tentu iya, belum tentu tidak. Bahkan dalam banyak temuan ahli hadis banyak orang soleh tapi enggak thiqah dalam riwayat. Jelas. Artinya kamu harus apa? Sabar dalam meneliti, jangan orang soleh percaya aja lah. Nanti jadi mutazahir kayak Ibnu Hibban ya. Ibnu Hibban rahimahullah kan juga begitu cara berpikirnya. Akhirnya banyak apa? Mensifahkan ya, rawi-rawi yang sesungguhnya enggak sih. Lagi